السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan kitab Mu'amalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', yang sampai pembahasannya pada bab Bai'u Thimar Qabla Budu'u Salah, menjual buah-buahan di pohon sebelum matang atau sebelum layak untuk dimakan atau sebelum masak. Para ulama ijma' bahwasanya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan hukumnya haram, dan an-nahyu yaqtadi fasad al-manhi'an. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa akadnya, kalau dilakukan akad jual, seseorang menjual mangganya belum ada satupun yang matang, dia jual seluruh pohon mangganya, maka jual belinya fasid, rusak. Maka konsekuensinya, uang yang diterima oleh penjual uang yang haram, barang yang diterima oleh pembeli barang yang tidak halal, dia mendapatkan keuntungan dari itu. Akan tetapi larangan ini tidak mutlak, dikecualikan dalam ini melalui ijma' para ulama bisyartil qat'i. Kalau ada orang yang membeli buah-buahan sebelum matang, seperti pedagang yang memang dia membeli mangga muda, nangka muda buat sayur lontong, kemudian apa lagi yang muda, kelapa muda, kemudian paya muda, semua yang muda-muda lah, yang belum matang satupun, bisyartil qat'i, ijma' para ulama boleh. Boleh ini dilakukan dengan syarat panen langsung diambil, jangan dibiarkan. Kalau dia beli umpamanya belum ada satupun yang matang pepaya kebun tersebut, si muda semua, lalu dia bilang saya beli semuanya, kemudian diambil pelan-pelan oleh dia, dia tinggalkan sampai matang, ya, mungkin butuh waktu satu bulan dia panen semuanya, maka ini hukumnya fasid. Tapi kalau dia semua ada, belum ada yang matang, dan memang tujuannya adalah pepaya muda, mau lebaran umpamanya banyak yang bikin sayur lontong sayur dengan pepaya muda, maka dia panen seluruh dari yang dia beli tadi, mungkin satu hektar setengah hektar perkebunan pepaya tersebut dia panen. Ini hukumnya boleh. Dan kalau panennya umpamanya butuh 2, 3, 4, 5 hari, enggak masalah, tidak termasuk dalam larangan tersebut. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW tadi bisyarti tabqiyah, yaitu bila dia mensyaratkan saya beli sewaktu muda, tapi sampai habis panen ini semuanya milik saya, ya. Maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW karena di sini mengandung unsur gharar yang tinggi dan terjadi di masa Rasulullah SAW. Kenapa si pembeli ingin menjual di waktu masih muda? Kenapa enggak dia tunggu matang? Apa yang dia inginkan? Tentu harga yang murah. Si penjual, kenapa dia ingin menjual padahal belum matang? Dan harga yang ditawarkan oleh pembeli murah, ya, bagi si penjual, uang yang dia terima tunai saat ini daripada menunggu satu bulan, dua bulan, bagi dia lebih baik dan risiko tidak ditanggung dia lagi, ya. Andai umpamanya dalam perjalanan setelah serah terima, kemudian karena buah-buahan yang belum matang itu rentan terkena hama dan penyakit, terkena hama, tentu dia sudah tidak menanggung risiko. uang sudah diambilnya, yang menanggung kerugian adalah si pembeli. Ini yang pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada salah seorang sahabat membeli kurma sebelum matang, ya, dan uang sudah dibayarkannya. Lalu kemudian terjadi hama, jaihah, sehingga dia gagal panen, uangnya hilang. Dia meminta uangnya, kata si penjual, kan sudah kamu, kita sudah akad jual beli, ya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fabima akhadha ahadakum mala sahibihi." Berarti si penjual mengambil uang tanpa ada imbalan, karena dia gagal panen. Tapi kalau dipanen langsung di waktu saat muda, seperti mungkin kalau kurma muda mungkin tidak terlalu konsumennya tidak terlalu banyak. Tapi kalau mangga muda, nanas muda, kelapa muda, banyak. Itu biasa dilakukan di negara kita, orang-orang yang menginginkan buah itu dalam keadaan muda, ya. Ini penting diperhatikan agar tidak salah memahaminya. Fadhil Syekh, takra. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa la yuba'u thamarun qabla budu'i salahihi. Dan tidak boleh dijual, diperjualbelikan buah yang belum matang. Wala zir'un qabla istidadi habbihi. Tidak pula tanaman atau pertanian sebelum keluar bijinya. Keluar. Istidad taqwa, Syekh. Masyaallah. Maksudnya di sini adalah wala zir'un qabla istidadi habbihi. Tidak boleh menjual biji-bijian sebelum bijinya itu mengeras. Kalau Anda lihat tanaman padi, awal dia muncul itu lunak dicubit atau dipencet begini, itu keluar air cairan. Atau sudah ada gerindil-gerindil sedikit tapi masih ada cairan. Ini belum boleh. Tapi kalau dipencet sudah keras, sudah boleh dijual. Ini untuk tanaman palawija. Ya, kemudian ini semuanya bagaimana menentukan dia sudah matang? Apakah harus semua buah dan biji-bijian tadi matang? Menunggu matang seluruhnya? Di sini para ulama menjelaskan, para fuqaha menjelaskan bahwa ini maksud matang bila sudah berubah warnanya menjadi menguning atau merah dalam hadis yang lain, hatta tasfar atau tahmar dalam hadis yang lain, sampai warnanya menguning atau merah. Tergantung jenis buah-buahannya, ya. Apakah harus menguning dan memerah semua buah yang ada di pohon dan di kebun itu sehingga baru boleh dijual? Dia umpamanya memiliki 1 hektar pohon mangga, mungkin ada sekitar 30 atau 50 pohon, ya, 50 pohon umpamanya. Apakah ke-50 pohonnya seluruh buahnya harus menguning? Perlu menjelaskan tidak, cukup satu dengan jenis yang sama. Kalau umpamanya kurma pada berbagai macam jenis, maka salah satu kurma, satu biji dari satu pohon kurma sukari sudah ada yang menguning, ya. Maka seluruh yang ada di kebun itu yang jenisnya sukari sudah boleh dijual. Begitu juga dengan kalau pohon mangga dan pohon yang lainnya. Satu pohon dan satu biji dan satu pohon mangga tadi menguning dan sudah matang, seluruh yang ada sudah boleh dijual. Dan seluruh pohon mangga yang sama jenisnya, semuanya jenis harum manis, yang ada di tetangga-tetangganya juga sudah boleh di mereka jual, ya. Dan satu kampung tadi sudah boleh menjualnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa maksud di sini adalah masa panen, bukan per bijinya. Bila masa panennya sudah masuk, ya, dengan demikian biasanya hama sudah tidak akan menyerang lagi, sudah aman insyaallah taala, maka sudah boleh dijual seluruhnya walaupun di kebun dia belum ada satu pun yang matang biji buah kurma tadi atau buah mangga tadi. Fadhal Syekh. Wala ratabatun, wala ratbah, wa baqlun wala kisa'un, wa nahuhu kabadhinjan. Tidak juga boleh menjual kurma basah, ratbah, kurma muda. Ratbah di sini bukan rutab. Seperti yang basah. Bukan. Maksudnya birsim. Masya Allah. Syekh Saimin mengatakan maksudnya birsim. Birsim itu rumput. Rumput yang ditanam untuk makanan hewan, kambing, unta. Kalau kita umpamanya umroh, berangkat ke Saudi Arabia, kalau pesawatnya siang hari lewat di atas Jazirah Arab, Anda lihat ke bawah, itu ada yang hijau, bentuknya lingkaran-lingkaran. Itu adalah birsim. Mereka sengaja menanam rumput untuk kambing. Rumput khusus namanya birsim. Ya. Dan kenapa dia bundar-bundar? Karena mereka menggunakan pengairan otomatis setiap 12 jam. Pencet, kemudian airnya mutar, nyiramin. Dia, diameternya mungkin panjangnya bisa setengah kilo, 300 meter, 500 meter panjang pipanya diputar dengan alat pemutar. Capek kan tuh kalau betul-betul kayak siram seperti ala Indonesia di musim panas. Nah itu namanya birsim. Ya, dan itu biasanya walaupun mereka jual dan diikat, dan walaupun sudah kering tetap kambing biasanya mau makannya. Ya, itu namanya ratbah. Dan tidak boleh menjual menjual rumput. Rumput. Terus wa baqlun. Baqlun di mana? Baqal, baqalah. Baqalah itu baqal. Kalau tanam-tanaman segar seperti sayur-sayuran, baqal. Wala ratbah, wala baq, wa baqlun, wala kisa'un. Kisa'un mentimun di mana? Iya, kisa'ha. Wa nahwuhu ka bandinjan. Dan yang semisalnya seperti terong. Ya. Dunal asli illa bisyartin. بشرط القطع في الحال أو جزة جزة أو لقطة لقطة دون الأصل ما بكيف بمعنى tidak pohonnya. Kalau yang dibelinya pohon sepakat boleh. Namanya dia beli pohon mangga. Ini mangga tadi ada buah yang belum matang. Seperti umpamanya sekarang kan antum melihat di sebagian tempat-tempat yang menjual bibit, ada bibit pohon mangga umpamanya sudah tinggi setengah meter dia jual. Ada buah. Ya, kan menarik itu kalau sudah berbuah. Buahnya kecil sudah matang atau belum? Belum. Maka tidak boleh. Boleh apa tidak boleh? Kalau Anda beli, saya mau beli buahnya itu yang belum matang. Boleh apa tidak? Kecuali bisa terlekat langsung dipotong. Tapi kalau Anda beli adalah bibitnya pohonnya sekalian dengan potnya untuk bawa ke rumah, boleh. Ada juga durian, terkadang pohon ada bibit durian sudah duriannya sedang berbuah kecil, ya. Ini kalau buahnya yang terbeli enggak boleh, kecuali bisa terlekati dipotong langsung. Tapi kalau pohonnya yang terbeli boleh. Al-qat'i fil hal izin dipotong. Iya, langsung dipotong pada saat itu juga. Kalau dipotong saat itu juga hukumnya boleh. Jazatan jazatan bimana? Jazatan jazatan jazah laqtah. Jazah itu dipotong untuk rumput. Rumput dipotong. Laqtah laqtah dipetik dipetik. Syaratnya boleh langsung disabit. Kalau rumput, kalau bersim tadi, ratubah tadi disabit. Kalau yang terong tentu dipetik, dipetik, dipetik. Daun teh juga kan dipetik. Wal hasadu wal luqatu ala al mushtari. Cukup masyaallah. Tayyib pendengar dan pemirsa JTV, terkait dengan demikian beberapa penjelasan dari beberapa kalimat yang disampaikan di dalam kitab ini terkait dengan larangan menjual buah yang belum matang dan beberapa hal yang disebutkan. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar untuk memperluas pembahasan. Anda bisa bertanya di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kami akan berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Baik, halo. Ya, kami terima di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Agus di Riau, Ustaz. Pak Agus di Riau, silakan. Gini, Ustaz. Jika seorang guru honorer di sekolah milik pemerintah, dia menerima hadiah dari wali murid, apakah dia harus minta izin sama kepala sekolah atau langsung kepada bupati yang memang menaungi sekolah itu secara langsung? Saya nggak tahu honorer itu akadnya dengan siapa, dengan bupati atau dengan sekolah? Kalau akadnya dengan sekolah, cuman ada juga dana dari pemerintah yang diberikan kepada honorer tersebut, Ustaz. Yang berikan dananya, yang penting akadnya dengan sekolah kan ya? Iya, dengan sekolah. Kalau sekolah cukup dengan pendidik sekolah atau kepala sekolah atau penanggung jawabnya. Kalau mereka menyetujui, boleh. Oh iya, iya. Baik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, akhi? Dengan nama Allah di Singkawang. Silakan, Pak. Silakan. Ya, saya baru resign dan mendapat pesangon. Nah, apakah ketika saya mendapat pesangon harus dikeluarkan zakatnya? Pesangon itu uang Anda atau uang pensiunan itu, atau ada hibah dari perusahaan? Ada uang pensiun dan ada pesangon dari perusahaan. Yang pesangon ini bukan hak Anda kan dari awal kan ya? Sebentar, saya memahaminya kenapa. Karena kalau pensiunan jelas itu diambil dari gaji karyawan dan hibah dari perusahaan. Kalau itu berarti uangnya sudah lama menjadi milik karyawan, tetapi belum bisa diterimanya kecuali pada saat dia pensiun. Maka kesiapkan dia pensiun, harusnya dia keluarkan setiap tahun itu zakatnya. Tapi karena tidak bisa dia gunakan kecuali setelah dia terima nanti, maka para ulama mengatakan cukup dia bayarkan zakatnya satu kali saja pada saat diterima. Kemudian yang pesangon dari perusahaan gimana, Ustaz? Apakah kalau yang pesangon itu dipotong dari gaji karyawan atau langsung diberikan? Pesangon langsung dari perusahaan. Tidak ada gaji dari karyawan ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau langsung dari perusahaan, itu zakatnya nanti setelah waktu zakat Anda yang lain. Paham maksud saya? Pamannya Anda kedapat pesangon bulan ini, bulan apa sekarang? Ustaz, Muharram masih? Muharram. Masih Muharram. Anda biasa berzakat di Ramadan. Biasa umpamanya. Di Ramadan nanti, ternyata alhamdulillah masih sampai nisab uang Anda yang lain. Walaupun belum satu tahun, uang yang pesangon ini di Ramadan tetap Anda keluarkan zakatnya digabung dengan uang yang lain. Terus kalau misalnya dalam selama halal itu, Ustaz, itu nilainya kan naik turun, Ustaz. Ada nilainya di bawah nisab. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Lihat di pada saat Ramadan tadi, pas saat Anda berzakat, lihat kondisi uang pesangon tadi. Kalau sudah habis, nggak ada zakat Anda lagi. Atau kurang dari satu nisab, digabung dengan uang yang lain, berarti tidak ada zakat Anda lagi. Andai naik dia, karena Anda kembangkan mulai dari sekarang, umpamanya Anda kembangkan. Umpamanya terima sekarang 100 juta. Anda kembangkan di Ramadan nanti menjadi 300 juta. Yang dizakatkan bukan 100, tapi 300-nya. Baik, berarti ditunggu tiap haul, Ustaz, ya? Meskipun nanti haulnya kurang dari nisab, tidak dibayar, kemudian nunggu setahun lagi, berapa nilainya misalnya lebih dari nisab tetap dibayar gitu, Ustaz? Tidak begitu. Sebetulnya masalah zakat agak sedikit rumit. Ya. Sekarang yang Anda terima tadi, nilainya lebih kan satu nisab? Iya. Tidak ada zakatnya. Biasanya Anda berzakat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan nanti Anda lihat uang Anda yang lain, rupiah yang lain. ya, Anda gabungkan dengan uang pesangon ini berapa realnya pada waktu itu, mungkin naik, mungkin turun. Digabung semuanya, andai masih satu nisab. Nisab sekarang 85 gram emas sekitar 56 juta. Andai masih di atas 56 juta, berapapun uang Anda yang lain tambah pesangon tadi, kali 2,5% dikeluarkan. Jelas sampai di sini? Jelas. Andai tidak sampai nisab, uang pesangon tadi habis kepakai buat biaya anak atau renovasi rumah atau buat rumah dan lain-lain, dan tidak ada uang yang lain juga di Ramadan tahun depan 1440, berarti Anda tidak ada kena zakat. Ya. Kapan lagi ada terkena zakat? Lihat kapan uang Anda senisab lagi. Di Ramadan ini sudah putus, berarti rubah jatuh tempo atau haul dari zakat Anda. Ya. Ya, tadi di Ramadan tidak sampai nisab. Di Zulhijjah 1440, alhamdulillah Anda dapat rezeki dari Allah dan lebih satu nisab. Di waktu itu belum keluarkan zakat. Tunggu Zulhijjah 1441. Di waktu itu sampai satu nisab, baru Anda keluarkan zakatnya. Berarti sudah berubah haul jatuh tempo zakat Anda, bukan di Ramadan lagi. Yeah. Ya. Yeah. Sebuah kesalahan kalau semua orang menganggap zakatnya di Ramadan semuanya. Enggak. Yeah. Ini hikmah dari Allah Azza wa Jal agar fakir miskin terus dapat rezekinya. Kalau semua orang berzakat di Ramadan, Ramadan selesai, fakir miskin tutup hayatnya. Karena enggak dapat rezeki lagi. Orang semua sudah selesai berzakat. Baik. Jazakallah khair, barakallah fiik. Syukran, dan kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dari Abu Lusti, Malai Utara. Baik, silakan Bapak. Jadi begini, saya punya permasalahan. Saya sudah buka perniagaan saya jalan 3 tahun. Nah, sekarang saya ini mau keluarkan zakat harta. Tapi uang tidak ada di tangan, hanya barang yang bertambah, Ustaz. Gimana caranya, Ustaz? Nilai barangnya lebih dari 56 juta. Lebih barangnya sekitar ratusan juta dalam toko saya sekarang. Tapi uang cash tidak ada. Ya. Kalau uang cash tidak ada, serahkan 2,5% dari barang perniagaan Anda itu kepada fakir miskin. Barangnya apa? Barang dagangan, semen, besi. Ya udah, serahkan semen, besi. Siapa tahu fakir miskin mau bikin rumah. Kalau fakir miskin bilang, saya mau uang Pak, gak mau semen, besi. Kalau gitu ambil dulu ini, saya jualkan. Kalau terjual ini, silahkan nanti, berarti dia nitip jual ke Anda. Atau fakir miskinnya yang menjualkan. Tidak maksud ini, Ustaz, bagaimana cara menghitungnya itu harta yang ada sekarang saya di sini? Kan saya bilang dinilai dengan uang seluruhnya. Ya. Dinilai dengan uang seluruhnya, dengan harga pokok. Ya. Semuanya sekarang berapa? Saya tidak bisa perkirakan, Ustaz, kira-kira. Ya, dihitunglah. Maka dalam berdagang, zakatnya, awal Anda mulai dagang, barang yang didagangkan itu berapa nilainya? Berapa semuanya? Jadi saya kira-kirakan aja, Ustaz, bisa? Iya, emang dikira-kira. Kira-kira katakan barang ada dalam toko saya ini ada, kita katakanlah sekitar 90 juta atau 100 juta. 100 juta, ya udah, berarti zakatnya 2,5% dari 100 juta, 2,5 juta. Ya, 2,5 juta semen umpamanya. 2,5 juta itu dapat berapa sak semen? Ya katakan saya sakatkan ini untuk sakatkan ke masjid sunnah, Ustaz, bisa? Ke fakir miskin enggak ada zakat untuk masjid. Zakat kan asnaf yang 8, dan asnaf 8 enggak ada di situ masjid. Ini zakat, bukan zakat mal. Bukan zakat harta. Zakat apa itu? Yang harta ini kan zakat apa nih, saya mengerti juga. Zakat mal namanya, zakat perniagaan. Zakat harta, zakat mal, zakat perniagaan sama. Ya. Jadi masuk semua ke situ, Ustaz? Iya, semua barang perniagaan Anda. Walaupun Anda berdagang rumah, tanah, pun itu ada zakatnya. Ya. Ya. Oke, makasih banyak, Ustaz. Jadi saya langsung kasih aja kali 2,5%, Ustaz, ya. 2,5%, ya. Untuk hasilnya nanti dapat katakan nilai uangnya, bisa nggak kasih siapa saja, Ustaz? Apa? Saya kasihkan dengan orang-orang yang bagaimana caranya untuk saya berikan kepada siapa, Ustaz? Langsung Anda berikan kepada fakir miskin. Lihat orang yang dia bekerja tapi biaya hidupnya besar dibandingkan pendapatannya. Pendapatannya mungkin 2 juta sebulan, anak-anak dan istrinya kebutuhan pokoknya 5 juta. Berarti dia berhak menerima zakat Anda 2 juta per bulan. Kali 1 tahun berarti 24 juta. Anda uang zakat Anda cuma 15 juta umpamanya, kasih semuanya ke dia, udah selesai. Dan ke masjid Ustaz bisa? Tidak ada zakat ke masjid, zakat ke fakir miskin. Zakat ya? Iya. Kalau sedekahnya ke masjid kasih kayaknya infak gitu. Kalau infak terserah Anda, tapi zakat belum keluar kalau tidak Anda berikan. Zakat ini kalau dalam Islam itu harusnya negara yang mengambil, negara yang hitung. Gitu, Ustaz, ya. Iya. Di sekarang ini negara kita tidak melakukan itu, ya. Masing-masing kita yang mengeluarkannya. Mengenai zakat yang ada zakat dan harta apa ini, Ustaz? Enggak jelas. Baik, mungkin cukup dulu ya, Pak, ya. Kita berikan kesempatan bagi yang lain. Ya, saya sedikit banyak. Bapak lihatlah ceramah-ceramah zakat saya di YouTube. Bagaimana cara menghitung zakat? Apa itu yang dimaksud dengan zakat? Bagaimana kewajibannya, bagaimana cara menghitungnya, dan disalurkan ke siapa. Tidak cukup waktu singkat ini untuk menjelaskannya, Bapak. Ya, makasih. Ya Allah, barik fiik. Baik, jazakallah khair akhi, barakallah fiik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan via telepon di 021-823-6543. Baik, kami sampaikan bagi Anda yang bertanya via pesan singkat di 0819-896543. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Baik, ya sampai tidak mendengar dengan baik. Kita berikan kesempatan bagi yang lain, silakan. Ya di 0218236543 sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya halo. Baik, kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di tempat saya. Ada masjid yang ingin membeli rumah untuk perluasan. Ya. Dengan nilai 900 juta dan di DP 200 juta. Sisanya dicicil selama 1 tahun. Yang menjadi permasalahan di dalam akad perjanjian, jika masjid tidak sanggup mencicil atau menunggak, maka si penjual berhak menjual rumah tersebut kepada pihak lain. Terus. Dan jika sudah laku, penjual yang menjual rumahnya ini mengembalikan semua cicilan dana yang disetorkan ke masjid. Selama waktu mencicil, penjual masih menempati rumah tersebut. Apakah ini diperbolehkan? Tidak. Yang hak si penjual hanyalah sisa piutan dia, bukan dia mengembalikan kemudian seluruh uang milik dia, bukan. Ya, kenapa begini? Karena dimaksud dengan akad jual beli, kepemilikan berpindah kepada pihak lawan transaksi. Berarti tanah dan rumah ini berpindah kepemilikannya kepada masjid, ya. Dan yang menjadi milik si penjual adalah piutang, ya. Kalau umpamanya DP sudah dibayar 200 juta, tinggal lagi sisa 700, dan masjid kemudian memprestasi tidak mampu melunasi sisa pada waktu yang ditentukan, dijual ke pihak ketiga. Terjual umpamanya 2 miliar, ya. Hak dari si penjual hanya 700 juta. 700 juta, sisanya 1,3 milik masjid. Bukan dikembalikan uang masjid 200 juta, milik dia 1,8, tidak. Pertambahan dan risikonya menjadi milik si pembeli, yaitu dampaknya adalah masjid. Sebaliknya, kalau harga turun, ya, juga seperti itu. Dia mengambil haknya 700, walaupun terjual dengan harga 800, berarti buat masjid cuma 100. Wallahu ta'ala. Demikian akhi, barakallahu fiik wa jazakallahu khairah. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Aceh, dari Abu Tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga antum dan menjaga kesehatan antum. Bahwa ada yang meminjamkan, ada yang meminjam uang kepada beliau ini 10 juta. Si peminjam memberikan jaminan berupa kebun durian 1 hektar. Selama tempo 1 tahun, si pemberi pinjaman dibolehkan oleh peminjam untuk mengambil hasil dari kebun tersebut. Dan di waktu 1 tahun, hutang tadi dikembalikan atau dibayar tanpa ada tambahan dan sesuai dengan jumlah pinjaman sebelumnya. Apakah yang termasuk riba? Riba sekali. Kata siapa tidak ada ada tambahan? Tambahannya dari durian selama 1 tahun. Itu ribanya. Jadi kalau hasil durian 1 tahun tadi adalah 5 juta, berarti dia bukan bayar 10 juta. 10 juta uang tunai, 5 juta pakai durian. Harusnya yang dilakukan oleh pemberi pinjaman adalah berapa dia dapatkan durian di waktu itu. Dia dapatkan 5 juta umpamanya. Maka si peminjam pemilik kebun durian tadi hanya mengembalikan sisa 5 juta. Andai dia mengembalikan 10 juta, maka si pemberi pinjaman mengatakan tidak. Abang, sudah Anda bayar tadi 5 juta dengan durian. Enggak, saya tetap bayar penuh. Enggak, harus seperti itu, Bang. Kalau tetap Anda bayar 10 juta dan saya terima 10 juta, saya pemakan jadi pemakan riba dan Abang menjadi pembayar riba. Kedua-duanya kita dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Jazakumullah khair, demikian yang bertarik di Aceh. Barakallahu fiik. Kami akan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Riau, Ustaz, bagaimanakah hukum dalam Islam terkait dengan sistem online menjual beli saham secara sistem online? Apakah ini diperbolehkan? Pada dasarnya saya bahas lumayan panjang pembahasannya di buku At-Tahram tentang jual beli saham. Pada dasarnya, bila seseorang membeli saham saat diterbitkan, yang diinginkan adalah dividennya, ya, bagi hasil dari perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut bergerak di bidang kegiatan usaha yang halal, baik produksi barang ataupun jasa, penjual jasa, maka dia boleh membeli saham dengan syarat bahwa perusahaan tadi pinjaman ribanya nol. Kalau perusahaan tadi melakukan pinjaman riba untuk usahanya, haram Anda beli saham perusahaannya. Ya. Walaupun fatwa Dewan Syariah Nasional mengatakan, yang mereka katakan sebuah saham itu syariah, kalau pinjaman riba perusahaan tersebut di bawah 45%. Berarti mereka menghalalkan riba di bawah 45%. Ini tidak ada satupun pendapat para ulama mutaqaddimin yang menghalalkan riba di bawah 45%. Walaupun riba 0,05 per hari dikali angsuran, semua ulama ijma' mengharamkan riba pada kartu kredit tersebut. Kalau ini dikatakan halal, tentu kartu kredit ribawi menjadi halal. Bank riba menjadi halal karena bunga ribanya di bawah 45%. Paling 13%, 7%, 8%. Ya. Kenapa ada angka di bawah 45% halal? Ya. Karena sekarang si pembeli saham menjadi pemilik. Kalau yang dimilikinya tadi melakukan riba di bawah 45% dari modalnya dia, maka berarti dia menyetujui ada riba di sana. Dan bahkan yang dikatakan oleh para ulama dunia untuk saham yang dikatakan syariah yang boleh Anda beli itu, kalau saja di akta pendiriannya ada klausa yang atau pasal yang menjelaskan bahwa perusahaan dibenarkan, dibolehkan menambah modal dengan cara meminjam kredit ke bank konvensional, maka haram Anda beli sahamnya. Karena bila Anda beli, berarti Anda menyetujui klausa tersebut, Anda menyetujui riba, dan ini dosa besar. Ya. Sebentar dulu, belum selesai. Jadi dia beli saham online. Kalau Anda lihat, kira-kira ada nggak perusahaan tanpa bunga riba tadi? Mungkin ada, wallahu a'lam. mungkin ada, ya, mungkin ada di Indonesia atau di luar negeri yang bisa Anda beli sahamnya, ya. Dan kalaupun tidak ada, ketika kaum muslimin meyakini ini, orang kan perusahaan-perusahaan itu ingin mencari modal. Kalau kita meminta seperti itu, mereka ya siap-siap aja untuk membuat, menghapus jakta perusahaan mereka dan menolakkan bunga riba mereka. Kan mereka mendapatkan modal. Ya. Seperti yang kita lihat, ya, Rasulullah bertransaksi dengan orang kafir dengan tanpa riba, mereka mau. Sampai sekarang juga begitu. Ya. Anda lihat ada bank Islam di Inggris, ada bank Islam di, ada kajian-kajian ekonomi Islam di Amerika, di Australia, di Perancis. Kenapa mereka mau? Mereka mau jualan. Mereka mau dapat uang. Kalau mereka enggak penting halal haramnya, yang ngerti penting halal haramnya kan kita. Ketika kita minta, insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan mereka ingin uang. Karena kalau kita tidak mau, maka tentu mereka enggak dapat uang. Ya, sahih. Ya. Maka kitanya yang penting belajar syariat Islam tadi. Ketika sudah terpenuhi standar ini, boleh Anda beli online tadi. Dan boleh juga Anda jualkan, dan keuntungannya boleh Anda dapatkan. Dia tidak terpenuhi, dan sepertinya per hari ini masih susah untuk mencarinya, bisa dikatakan sangat-sangat susah, ya, maka jangan beli. Baik online ataupun offline. Ada perusahaan teman Anda umpamanya butuh tambahan modal, dia ingin jual sebagian sahamnya kepada Anda. Ya, Anda lihat, saya mau beli saham, ya, mau nambahkan modal ke perusahaan Anda dengan syarat nolkan semua, selesaikan utang riba Anda. Nah, kemudian coret itu klausa yang ada di sana di akta pendirian bahwa perusahaan dibenarkan meminjam kredit ke bank konvensional. Baik, saya jazakallahu khairan. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV yang bertanya beberapa pertanyaan terkait dengan jual beli saham via online. Semoga ini mendapatkan pencerahan. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana Ustaz hukumnya jika akadnya bukan lagi membeli buah dalam bentuk yang masih muda? Buah masih muda seperti buah mangga, rambutan dan sejenisnya, akan tapi akadnya diganti dengan menyewa tanah yang di atasnya sudah ada pohon-pohon tersebut. Apakah buahnya menjadi halal untuk yang menyewa tanah tersebut, Ustaz? Sewa tanah, pohonnya enggak disewa. Wallahu a'lam. Kalau ini maksud adalah sewa tanah dengan pohon, berarti buah milik dia. Ya, hukum asalnya boleh. Jadi terlihat dari matang dan mudanya buah saja. Enggak dilihat. Nah, karena ini tadi yang kita jelaskan, Ustaz. Al-usul, kalau diberi adalah usulnya, sama dengan orang menjual tanah. Nah, enggak, saya jual tanah dengan seluruh isinya. Di sana ada mangga yang sedang berbuah belum matang, ada pepaya yang berbuah yang belum matang, ada terong yang berbuah yang belum matang, dan seterusnya. Itu menjadi milik pembeli. Ini sehingga kaidah dalam masalah fikhiyah yang keluar, yuktafaru fi tabi'i ma la yuktafaru fil matbu'. Sesuatu yang mengikut hukumnya dimaafkan, berbeda hukum yang diikuti. Sama Rasulullah SAW melarang menjual bi'ul malakih wal madamin, janin dalam perut induknya, atau mani dari hewan jantan yang masih dalam sulbinya. Tapi kalau dibeli induknya sekalian, pasti si penjualnya memasukkan harga janin di situ. Tentu beda harga sapi yang bunting dengan sapi yang tidak bunting. Pasti dimasukinnya. Boleh ini, hukumnya boleh. Karena yang dibeli adalah induknya. Begitu juga tadi kalau yang dibeli adalah tanahnya. Ya, dan di atas tanah itu ada pohon-pohon tadi. Maka kosongnya boleh. Dan untuk seluruh hukum yang tidak boleh, bila dia menjadi include dalam sebuah akad tadi, hukum jadi boleh. Seperti Anda beli tiket pesawat. Ya, jadi masalah buah-buah ini mungkin Anda bilang, ah, itu permasalahannya, permasalahan kuno. bahas buah-buahan, kurma, segala macam. Kita sekarang bicara masalah asuransi, masalah segala macam. Masuk dalam kaedah ini, yuktafaru fit tabi malam yuktafaru fil matbu. Kalau Anda beli tiket pesawat, dan dalam harga tiket itu sudah include di sana ada harga asuransi. Asuransi jasa raharja. Tergantung, kalau pesawat mungkin sekitar 11% yang Anda bayar itu asuransi. Anda bayar tiket umpamanya 1 juta. 100 ribu rupiah itu adalah nilai asuransi. Yang sisanya baru untuk pesawatnya, maskapainya. Ya. Kalau yang beli Anda beli tiket, include di sana asuransi yang akadnya mengikut, hukumnya jadi boleh. Tapi kalau Anda kemudian setelah tiket Anda miliki sudah ada asuransi, kan biasanya sering ditawarkan, Pak, mau tambah asuransi, Pak. Ya. Anda beli lagi sekarang asuransi kedua ini kan hukumnya terpisah. Maka hukumnya haram. Ya. Atau Anda kirim barang melalui ekspedisi. Ya. Dilihat dia, barang Anda butuh asuransi. Dia bilang, Pak, ini harus ada asuransi. Saya enggak mau tahu, yang penting barang saya sampai biayanya berapa semuanya. Asuransi terpisah, Pak. Kalau terpisah, saya tidak mau. Include-kan dalam satu akad berapa semuanya, ya, maka menjadi boleh. Yuktafaru fit tabi malah yuktafaru fil matbu'. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallah fik. Dan menyambung pertanyaan dari Bapak Edi di Bogor, ada penjelasan yang sama mungkin, tapi kita akan sampaikan juga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencicil kendaraan bermotor dengan cara syariah. Akan tetapi pihak pembiayaan mewajibkan nasabah untuk mengasuransikan syariah kendaraan tersebut, Ustaz. Apakah ini termasuk riba? Sama ya. Dengan keadaan yang baru kita bahas. Kalau umpamanya asuransinya terpisah, ya, maka ini kembali kepada hukum asuransi yang haram. Kalau asuransinya haram. Tapi kalau include dalam jual beli tadi, sudah termasuk asuransi sekalian, hukumnya jadi boleh. Ya. Atau Anda sewa kendaraan, sewa rumah dan segala macam, dan si penyewanya memasukkan harga asuransi di dalam harga sewa, ya, hukumnya tidak masalah. Atau Anda beli rumah dengan cara cicil, si penjualnya memasukkan harga asuransi dan bukan Anda yang mengurus asuransinya. Si penjualnya langsung include, beli sekian, cicil, DP sekian, sudah ada asuransinya sekalian, Pak, kata dia. Alhamdulillah. Baik. Jazakumullah khair. Barakallahu fik. Demikian pendengar yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kami angkat selanjutnya pertanyaan via telepon bagi pendengar Roja dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543. Baik, kami angkat. Halo. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Umu Rana di Bekasi, Ustaz. Silakan, Umu Rana. Ya, ini mau tanya tentang hukum waris, Ustaz. Iya, Ibu. Jadi misal ada seorang bapak bernama Ahmad gitu ya. Ahmad ini memiliki dua anak perempuan. Yang meninggal siapa, Ibu? Yang meninggal anaknya duluan, Ustaz. Yang meninggal anaknya nama siapa? Anaknya namanya Siti dan Budi misalkan. Siti wafat. Ya, Siti wafat. Pada tanggal tahun umpamanya? Tahun 2013. Terus? Terus sudah dibagi belum warisan Siti ini? Sudah. Belum Ustaz. Terus? Nah, lalu kakaknya Siti Ahmad meninggal dunia juga udah lebih lama lagi, misal tahun 2000. Nah, setelah urut dulu berarti Ahmad 2000 wafat. Yang Ahmad si bapaknya belum meninggal, Ustaz. Tadi yang abangnya siapa? Abangnya misalkan namanya Budi. Budi. Ya. Budi di tahun 2000 wafat. Sudah ya. Dibagi warisnya dia? Sudah. Terus? Ya, setelah itu baru ayah dari mereka. Baru juga. Siti dulu wafat. Iya, Siti. Ahmad wafat kapan? Tahun 2000. Itu Budi ya. Budi ayahnya. Yang ayahnya Ahmad, Ustaz. Iya, kapan wafatnya? Tahun 2017. 2017, terus pertanyaannya ya. Apa? Pertanyaannya, anak dari Ahmad ini masih mempunyai satu anak lagi yang masih hidup sehingga sekarang. Nah, pertanyaan saya, si Ahmad punya anak laki-laki lain selain Budi? Tidak ada. Anaknya si Budi mungkin dapat kalau ahli waris Ahmad Siti saja. Tapi masih ada yang hidup Ustaz sampai sekarang. Laki-laki ada? Perempuan. Berapa orang? Satu orang. Anak Ahmad berapa orang? Tiga orang. Dua perempuan, satu perempuan, laki-laki. Ya. Budinya sudah wafat. Iya. Siti sudah wafat. Iya, benar. Sebelum dia. Yang hidup siapa? Yang hidup satu orang anak perempuan. Satu anak perempuan dapat dia setengah. Dapat dua setengah. Ustaz. Setengah yang hidup tadi dapat. Iya. Terus Ahmad ada istrinya masih hidup pada tahun 2017? Sudah meninggal. Orang tua Ahmad? Sudah meninggal. Nah, berarti cuman satu anak dari siapa anak Ahmad yang hidup itu siapa namanya? Yang masih hidup Ustaz? Yang masih hidup misalkan siapa ya? Aisyah gitu. Aisyah. Ya. Aisyah dapat setengah. Aisyah. Yang setengahnya lagi adalah untuk anak dari Budi yang laki-laki dan perempuan dibagi 1 banding 2. Yang anak dari Siti berarti enggak dapat. Oh, begitu ya. Nam Ustaz, jazakallahu khair. Baik, jazakallahu khair. Akhti, barakallahu fik. Baik, kami berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Ini Pak Adi di Kupang. Pak Adi di Kupang, silakan, Pak. Begini Ustaz, saya mau tanya mengenai hukumnya di peminjam uang pada rentenir. Yang si peminjam ini sendiri hukumnya gimana Ustaz? Yang peminjam hukumnya dia pemberi makan riba. Dia berbuat haram dan dia dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Kelas Pak Adi. Ini yang peminjam ini sendiri Pak. Iya, jangankan yang peminjamnya. Kalau dicatat oleh pihak ketiga, notaris dan lain-lain, si notarisnya juga dikutuk dan berdosa. Jangankan yang menulis. Kalau ada saksi pada waktu akad itu, yang melihat itu pun dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan begini Ustaz, ada satu lagi pertanyaan bisa Ustaz? Baik, silakan Pak. Begini Ustaz, perputaran uang di perbankan itu sendiri, bagaimana si peminjam sedangkan jelas di perbankan itu sendiri itu seperti rentenir juga, kan ada bunganya. Nah, si peminjam itu sendiri lagi di perbankan, gimana hukumnya? Enggak ada bedanya, mau di perbankan, mau di rentenir, antar negara yang riba adalah riba, Bapak. Tidak ada bedanya ketika riba dijadikan regulasi atau hukum aturan yang dibolehkan negara menjadi halal dengan riba yang tidak dibolehkan dalam bentuk rentenir oleh negara menjadi haram, tidak. Agama Allah, syirik mau dijadikan menjadi sebuah tradisi dan adat dan destinasi tujuan wisata, tetap syirik hukumnya adalah dosa besar. Walaupun syirik yang tidak dilegalkan oleh negara, sama hukumnya. Zina yang dilokalisasi dan dilakukan oleh negara untuk mendapatkan devisa, tetap hukumnya haram. Ataupun zina yang tertutup, hukumnya sama, tidak ada bedanya. Tetap hukumnya dosa besar. Demikian Bapak, Bapak Adi. Ya. Baik, bisa difahami Pak ya. Jadi kita sendiri di Indonesia, sedangkan mayoritas muslimnya Pak, kok di masih tetap dilegalkan seperti itu? Kenapa? Kok riba masih dilegalkan gitu? Ya. Kita muslim yang besar Indonesia juga, kenapa syirik dilegalkan dalam bentuk? Nanti baca. Kenapa? Lanjut. Iya. Dalam bentuk, kenapa dilegalkan syirik di Indonesia? Dalam bentuk destinasi wisata tadi. Dan zina juga dia seperti itu. Orang wanita tidak menutup aurat pun dilegalkan di negara kita. Malah yang menutup aurat kemudian yang diributkan. Hendaklah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan bukan menjadikan fakta kondisi yang real tadi menjadi dalil hidup kita. Kita hidup diatur dan diarahkan oleh Allah Azza wa Jal dengan mengikuti ketentuan Allah, bukan mengikuti fakta yang ada. Ya. Allah barik fiik Pak Adi. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada kaum muslimin semuanya di negara ini dan seluruh umat manusia di atas dunia ini agar mereka mendapatkan keridhaan dan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Baik, jazakumullah khair Pak Adi. Ya, terima kasih Ustaz. Allah barik fiik Pak Adi. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair Pak Adi. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali di belakang Pak Adi. Masih ada beberapa waktu. Di 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Dila di Bogor. Silakan Umu Dila. Ya. Ini mau tanya, anak saya tuh kan kerjanya di perusahaan tantenya. Nah, sedangkan si tantenya itu, perusahaannya itu semuanya diiniin ke bank gitu. Diiniin ke bank itu maksudnya, Bu? Modalnya ke bank semuanya. Modalnya pinjam dari bank? Iya, sedangkan anak saya kerja di situ. Anak Ibu bekerja di bagian keuangannya atau bukan? Di bagian apa ya di situ tuh? Administrasi gitu. Administrasi ikut menguruskan pinjaman riba dan pembayaran ribanya? Enggak, ngurusnya ngurus mengenai itunya, barang-barangnya, keluar masuk dan segala macamnya. Baik, saya jelaskan insyaallah Ibu ya. Iya. Ya, makasih Ustaz. Allah barik. Yang kita katakan jelaskan mengenai saham tadi berbeda dengan karyawan. Karyawan dia kan di situ dia enggak beli saham. Kalau karyawan bagian financingnya, bagian keuangannya, yang mengurus kredit pinjaman ribawinya, dia mendatanganin, yang buat proposal, buat segala macam, dan membayar bunga ribanya, ya, ini tetap berdosa. Dan dia penulis akadnya, ya, dan mewakili perusahaan untuk melakukan akad riba, ya, maka dia melakukan mendatangani akad ribanya, maka dosanya termasuk dalam orang yang dikutuk. Ya, maka kalau Anda bekerja, katakan kepada pihak perusahaan, saya siap bekerja mengatur keuangan Anda, tapi tidak dengan cara ribawi. Kalau cara ribawi, seorang muslim lebih takut kepada Allah yang memberikan rezekinya daripada kepada perusahaan, pimpinan perusahaan dan seterusnya. Kalau dia di bagian yang tidak ada hubungan dengan urusan riba tadi, umpamanya di bagian teknisi atau di bagian produksi yang tidak ada hubungan dengan ribanya, akad riba tadi, hukumnya adalah boleh. Ya, gajinya pun halal insyaallah taala. Tapi tidak boleh dia membeli saham perusahaannya. Atau kalau perusahaan tadi memberikan hibahkan saham kepada karyawannya yang di bagian teknis tadi atau produksi tadi, ya, dia jual sahamnya langsung sebesar bunga ribanya, dia sedekahkan ke fakir miskin. Namanya dalam laporan keuangan ada sekitar 10% bunga riba atau pinjaman riba, maka dia jual yang diambil 90%-nya. Wabillahi taufik. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian Ibu, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Silakan di 021-823-6543. Ya, kami akan kembali. Halo. Halo. Silakan Bapak. Radio Roja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih live atau? Silakan Pak. Masih live Bapak. Sudah bisa nanya? Silakan. Silakan. Oh, enggak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya di saya bekerja di perusahaan yang retail. Halo? Iya, ya, silakan. Di salah satu bagian yang saya bawahi itu ada pekerjaan yang mengatur fasilitas karyawan untuk kepemilikan kendaraan. Ya. Nah, terus fasilitas itu di dalam cicilan itu ada bunga dari bank, tapi bunganya itu tidak ditanggungkan oleh karyawan, tapi dibayarkan oleh perusahaan, sehingga karyawan itu bebas dari bunga. Jadi bunganya itu yang menanggung perusahaan. Nah, sedangkan hasil pinjamannya itu mengambil dari perusahaan bank yang satu grup juga. Itu si pekerjanya itu bagaimana statusnya? Si pekerjanya mendapatkan yang halal, tetapi bagian yang mengurus dan mengirikan izinnya tadi, mereka yang mendapatkan hukum haramnya. Oh, jadi karyawannya yang di perusahaan retail itu yang ngurusin itu gimana? Ya nggak boleh, karena mereka yang ngurusin riba, mereka yang cari pinjaman riba. Mereka yang nguruskan akad ribanya. Kalau karyawan yang mendapat pinjaman tanpa bunganya? Nggak ada masalah. Oh iya, syukuran. Kalau misalnya satu lagi boleh, Mas? Silahkan. Hah? Kalau misalnya yang pinjaman yang tanpa riba, misalnya kita pinjam kita membeli kendaraan dan tidak ada denda, tidak ada bunga, si pemberi, si penjual itu langsung memasukkan jumlah keuntungan. Nah, begitu si pembeli tidak bisa membayarkan lanjutan cicilannya, sehingga barang itu kan jadi tidak bisa dilanjutkan, dipakai tidak oleh pembeli, dipakai tidak juga oleh penjual, sehingga barang itu jadi tidak ada fungsinya. Itu penyelesaiannya bagaimana tuh, Ustaz? Penyelesaiannya, si penjual harusnya minta barang jaminan yang dia jual ketika si pembeli wan prestasi tidak mampu melanjutkan angsuran. Ya. Baik, mungkin barang jaminannya itu adalah barang yang dibeli, kendaraan bermotor tadi, atau mungkin barang yang aset yang lain seperti umpamanya tanah dan rumah dan bangunan atau lain-lainnya. Ketika tidak mampu dia membayar, maka si pihak penjual tadi yang memiliki piutang, dia jualkanlah mana yang bisa diuangkan secepatnya. Terjual umpamanya tanah dulu lebih dahulu, terjual kendaraan lebih dahulu, dia ambil haknya dia, sisa dari penjualan dia berikan kepada si pembeli. Jelas, Bapak? Oh iya. Syukran, Pak Ustaz. Allah ibarik fiik. Assalamualaikum. Jazakumullah khair, Bapak. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Demikian pertanyaan yang disampaikan dan jawaban yang mudah-mudahan ini mendapatkan pencerahan bagi Bapak dan semua pendengar. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini. Sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Alhamdulillah, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita memahami syariatnya, dan lebih dari itu menuntun kita untuk bisa taat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam mencari dunia ini, dalam mencari rezeki, untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena bila itu tidak kita lakukan dan kita tidak mempelajari syariat Allah dalam mencarinya, atau tidak diberikan hidayah dan taufik oleh Allah untuk mentaati mengamalkannya, maka kerugian bagi kita di dunia dan akhirat yang kita rasakan, sebagaimana banyak orang-orang yang telah merasakan kehancuran hidupnya dengan melanggar syariat Allah dalam mencari harta ini. Wallahu a'lam bittawfiq.